بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتنا أعزكم الله، mari kita senantiasa meluruskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya salah satu syarat amal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu harus disertai adanya keikhlasan dari amal tersebut. Ikhlas bahwasannya apa yang kita perbuat semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat lain dari ibadah atau amal yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka al-amalul jami' li hadzaini al-amraini huwa al-amalus salih. Terkumpulnya dua perkara ini, manakala seseorang beramal, kemudian terkumpul dua perkara, yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala dan al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka amal yang ia kerjakan disebut sebagai al-amalus salih, amal salih. Yang demikian ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, falyamal amala salihah, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan di dalam peribadahan kepada Rabbnya dengan sesuatu pun. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amalan salihah, amal yang saleh. Amal yang saleh yaitu yang ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dua hal ini penting karena sesungguhnya aktivitas kita terus berlanjut. Aktivitas kita dalam mendidik anak-anak, dalam membangun lembaga pendidikan itu sendiri, yang semuanya merupakan satu rangkaian, satu paket dengan dakwah. Ad-da'watu ilallah. yaitu dakwah, menyeru orang lain, bahkan diri kita juga, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ad-da'watu ilallahi ta'ala, menyeru orang lain menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan bentuk ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah dalam salah satu risalah beliau, Al-Hujjajul Qawiyyah, beliau menyebutkan ad-da'watu ilallah ta'ala ibadatun azimatun. Menyeru ke jalan Allah ta'ala, mengajak manusia agar berada di jalan Allah ta'ala, merupakan bentuk ibadah azimah, ibadah yang teramat agung. Salah satu dari bentuk taqarrub ilallah, salah satu bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amarallahu biha, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk berada di jalan tersebut. Wa hassa 'alaiha, dan mendorong kita untuk berada di atas jalan dakwah tersebut. Karena sesungguhnya orang yang berdakwah adalah orang-orang yang memiliki sekian banyak keutamaan. Sekian banyak keutamaan. Disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Fussilat ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ, dan siapakah yang lebih baik, قَوْلًا, ucapannya, perkataannya, siapa yang lebih baik perkataannya, مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah, وَعَمِلَ الصَّالِحَ, dan ia beramal salih. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini terkandung faidah bahwasannya seseorang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semata ia mengajak, mengajak orang lain untuk melakukan amal, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara dirinya tidak melakukan. Bukan demikian wujud seorang da'i, wujud seseorang yang mengajak ke jalan Allah, yang menyeru ke jalan Allah. Tetapi wujud seorang da'i yang mengajak, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ia mengajak segenap manusia untuk berada di jalan Allah, kemudian ia tidak melupakan dirinya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan, wa'amilat salihah, dan ia beramal salih. Sebagaimana tadi disebutkan, amal salih artinya ia memancangkan keikhlasan, ia berupaya untuk ittiba' li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ia berusaha untuk ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inilah yang disebut sebagai wujud seorang da'i ilallah. Manakala seseorang hanya pandai mengajak, hanya pandai menyeru agar orang berada di atas jalan dakwah, sementara ia melupakan dirinya sendiri, bukan sosok seorang da'i yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan, yaitu siapakah yang lebih baik perkataannya, bukan sosok mimman da'a ilallah yang perkataannya itu dikatakan sebagai lebih baik. Karena apa? Karena seorang da'i ketika ia mengajak orang lain melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sementara melupakan dirinya, maka akan kembali kepada dirinya kejelekan demi kejelekan. Di antara kejelekan yang ada pada dirinya, manakala ia hanya pandai menyeru ke jalan Allah sementara melupakan dirinya, dirinya tidak juga melakukan amal sebagaimana yang ia serukan kepada orang lain, ia tidak lakukan amal itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam sosok orang yang demikian ini sebagai bentuk dengan ancaman yang keras, melalui bentuk ancaman yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan 'indallah, amat besar kebencian, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun, kalian hanya berucap, kalian hanya bisa berbicara sementara tidak melakukan, tidak berbuat, tidak beramal, tidak mengerjakan apa yang telah diucapkannya tersebut. Maka sebagaimana tadi siang disebutkan, sosok da'i adalah sosok sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu, maka beliau pun mempraktikkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, kunna nata'allamul ilma wal amala bih, kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar menuntut ilmu sekaligus juga meniru bagaimana mempraktikkan ilmu tersebut, artinya mengamalkan. Dari sini sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, mengajarkan juga mencontohkan, memberikan keteladanan. Dan di dalam dunia pendidikan yang namanya keteladanan itu adalah sebuah metode yang tidak akan bisa dibantah oleh ahli pendidikan manapun. Metode pendidikan terbaik adalah dengan memberikan keteladanan. Banyak metode pendidikan itu, ada dengan sistem tanya jawab, ada dengan sistem bercerita, ada dengan sistem mungkin mengajak anak didiknya merenungi, tadabbur, dan yang lain-lainnya. Tetapi satu hal, yaitu metode dengan memberikan keteladanan, adalah metode mendidik yang tidak bisa disangkal adalah metode pendidikan terbaik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi contoh berumah tangga yang baik? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bergaul dengan anak-anak yang baik, bergaul dengan anak-anak, bergaul secara baik dengan anak-anak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabatnya, dan dicontohkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap rahmah, lemah lembut, dan itu dibuktikan keramahannya, kelemah lembutannya, sikap kasih sayangnya, itu dibuktikan dan itu disaksikan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Contohnya ketika ada seorang Arabi datang ke Masjid Nabawi, kemudian Arabi, orang dusun, orang Baduy ini, Arabi itu artinya orang pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan, orang pedalaman, pelosok tinggalnya, kampung, dan belum tersentuh oleh pendidikan, datang ke Madinah. Arabi ini tiba di Masjid Nabawi, di salah satu tempat area Masjid Nabawi, ia buang air kecil. Para sahabat melihat apa yang diperbuat oleh Arabi ini merupakan bentuk kemungkaran, merupakan bentuk perbuatan mungkar. Para sahabat melihat yang demikian bereaksi, kok di masjid berbuat mungkar. Sahabat segera untuk kemudian mencegah Arabi ini buang air seni di Masjid Nabawi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mencegah para sahabat ini, mencegah para sahabat ini untuk kemudian tidak melaksanakan proses amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu melarang Arabi ini buang air seni di salah satu sisi masjid. Maka sampai kemudian Arabi ini menyelesaikan hajatnya, selesai dia buang air kecil di situ, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Arabi ini dan kemudian menasehatinya, menasehati dengan memberitahu ini masjid, tidak boleh buang kotoran di sini. Ini masjid tempatnya seseorang untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, baca Al-Quran dan zikrullah. Disampaikan dengan penuh bijak, dengan didasari kasih sayang. Karena Arabi belum faham, tidak punya ilmu, maka diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi ilmu. Dari sini peristiwa ini menunjukkan para sahabat diberi pelajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapi seseorang yang belum faham, disikapi dengan penuh lemah lembut, disikapi dengan santun, disikapi dengan penuh bijak. Sehingga kemudian Arabi ini pun demikian terkagum-kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun najisnya yang sudah mengotori masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada salah seorang sahabat, ambil seember air, kemudian dituangkan seember air di tempat najis tersebut. Satu sisi Arabi ini bisa ditangani, dan bahkan ia terkagum-kagum dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh rahmat. Satu sisi kotoran itu pun bisa dibersihkan. Dua-duanya bisa didapatkan. Jadinya akan lain ketika Arabi ini sedang buang air kecil, tiba-tiba digebrak. Ya kotorannya kemana-mana. Dan tentu saja Arabi ini pun akan kesakitan. Coba orang sedang buang air kecil, tiba-tiba dia harus hentikan. Sakit. Belum pernah coba? Jangan. Sakit. Ini adalah langkah bijak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam menerapkan dakwah. Sehingga apa? Sehingga dari tindakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, kemudian Arabi tersebut benar-benar senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh kasus. Nah, diri kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam bahagian dakwah. Kalau di Jawa ada orang pakai jubah, pakai kopiah. Padahal ikhwan baru ini, baru taklim. Itu kelihatan kalau masuk ke kampung, orang kampung sudah, "Oh, silakan, Pak Yai." Padahal baru taklim. Kenapa? Karena lihat zahirnya, oh ini orang mesti udah pandai agamanya. Kan begitu. Pandai ini agamanya. Silakan jadi imam, silakan. Padahal wah, saya ini baru taklim. Ya. Baca Al-Qur'an saja saya masih sedang belajar ini. Belum bisa. Tapi orang umum melihat karena udah pakai peci putih, pakai jubah, dianggapnya sudah lebih pandai dari mereka. Ini kenyataan. Manakala dalam posisi seperti itu, kemudian ada yang berperilaku tidak baik, yang kena bukan hanya dia, yang kena semua salafiyin. Oh, orang yang suka ngaji di sana, ini yang suka taklim di sana. Kalau orang yang berpakaian secara zahir menampakkan pakai jubah, pakai kopiah, berjenggot, kan begitu, kemudian berperilaku tidak baik, orang akan, oh ini yang ngaji di sana ini gak beres. Bukan hanya dia, seluruhnya. Ini memang penilaian kejam sebuah masyarakat demikian. Masyarakat memang kejam menilai sesuatu. Yang berbuat satu orang, tapi yang kena getahnya semuanya, dianggap sama, pukul rata. Ini kejamnya masyarakat seperti ini. Begitu ada satu melakukan sesuatu yang tidak patut, maka seluruhnya akan kena. Mana? Oh, itu yang ngaji di sana. Iya, memang gak beres itu semua. Nah, begitu. Maka kita ini membawa misi dakwah dimanapun juga. Jangankan urusan-urusan yang permasalahan menyangkut misalnya akhlak, urusan kecil kena semua. Pengalaman di kota Semarang, kita ini dakwah karena di Semarang belum punya masjid waktu itu, jadi dakwahnya dari masjid ke masjid, pindah. Satu ketika dapat masjid bagus di tengah kompleks perumahan. Lah ini ada orang-orang yang model semacam kita, sebut saja MLM lah. Kan masyarakat menilai sama tidak? Hah? Berjenggot, berpeci, ya kan? Berjubah, sama kan? Sama. Satu ketika kita mengadakan taklim biasa rutin, tiap pekan kita rutin di situ dengan takmir masjidnya baik. Satu ketika tetangga kita ini, tetangga kita ini mengadakan dauro di tempat masjid yang kita ini. Ya, tamir masjid juga menganggap, wah sama ini, orangnya sama, silakan pakai aja. Begitu ada dauro, rupanya penyelenggara panitianya ini lengah dalam menyusun parkir. Tidak diatur parkir motor di tengah pintu rumah orang. pintu pagar orang. Orang mau keluar susah. Ini sepele nih, sepele masalah parkir. Langsung yang punya rumah yang di dekat masjid ini ngamuk, ngadu ke takmir masjid. Jangan lagi itu ada. Akhirnya yang berbuat dia, yang kena kita semua juga kena, diusir dari masjid itu. Yang kita rutin setiap pekan diusir juga. Akhirnya kita cari lagi masjid, dapat lagi masjid. Ini yang ini tetangga kita ini ikut-ikutan juga lagi. Ya subhanallah, ini memang. Ya. Enggak dari pucuknya, enggak dari grassrootsnya. Bermasalah semua. Akhirnya begitu juga sama. Ya. Begitu kita sudah rutin di situ baik dengan tangga, ini juga kasus begitu. Ya. Ada masalah apalah kotoran masjidnya dan sebagainya, akhirnya diusir. Kita pun kena usir juga. Karena menganggap kalau enggak semuanya enggak enak sama ini dilarang kok yang ini masih tetap, usir semuanya. Cari lagi masjid. Ya. Itu. Ini satu masalah. Ya. Terkadang masyarakat melihat dari apa yang kita perbuat. Ya. Sampai kita dapat masjid ketiga, masjid rumah sakit di jalan yang strategis. Wah, sudah. Ini ikut juga di situ. Kita hari Ahad, dia nyari Sabtu. Aduh. Akhirnya ikhwah datang ke pengurus. Ini yang datang belakangan, bukan kita. Kalau ada apa-apa, jangan samakan kita dengan dia. Sampai akhirnya kita harus terang-terangan seperti itu. Penyakit di mana-mana. Kita kena getahnya terus. Syahid daripada kisah ini, bahwasannya akibat dari perbuatan orang yang mirip dengan kita saja, jangankan kitanya, orang yang mirip dengan kita saja, kita kena getah. Kita kena getah. Tablet yang berbuat, kita ikut-ikutan. Oh ini nih, padahal jauh. Ya. Benar masrik wal maghrib sudah. Orang sana tablet, kita bukan. Tapi orang umum menyamakan keadaan seperti itu. Ini artinya bahwasannya ketika di dalam dakwah ada hal-hal yang memang kita harus perhatikan, unsur-unsur ya, di masyarakat, unsur-unsur yang sekiranya itu akan mengganggu keadaan masyarakat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imatatul adza anil tariq, kan begitu? Sudah mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagian daripada iman, cabang keimanan itu adalah diantaranya menepikan sesuatu yang bakal mengganggu, mengganggu jalanan. Menepikan sesuatu, jangan sampai jalanan itu terganggu, terhambat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seseorang tidak boleh misalnya duduk di masjid, duduk di pintu sehingga orang lain terhalang, terganggu keluar masuknya. Tidak boleh kemudian menaruh ya, pasir atau bahan bangunan di jalan sehingga jalan itu terhambat. Hal-hal kehidupan masyarakat yang sudah dicontohkan oleh para ulama, yang itu termasuk dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, termasuk diantaranya masalah parkir ini, termasuk diantaranya masalah parkir. Pernah ingat dulu di Jogja, di Bantul, bukan kita yang melakukan, mereka juga yang melakukan. Gara-gara apa? Gara-gara sepeda motor. Kan sekolahnya agak masuk, jadi masuk lorong. Nah, masuk lorong yang antar jemput, ya kan? Antar jemput nih. itu tidak pernah menyapa masyarakat. Jadi kalau naik motor, jemput anaknya, weng. Nanti udah dapat anaknya, weng. Terus saja. Masyarakat kan melihat. Masyarakat ini melihat. Ini orang. Kok lembaga pendidikan, tapi kok tidak dididik dirinya sendiri. Akhirnya kan sampai, sampai itu, menajat dia. Akhirnya masyarakat menggeruduk dan minta kepada Pemda untuk Pemkab untuk tutup ini lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan mereka. Nah, artinya dari hal-hal seperti ini kita belajar, belajar dari kasus-kasus ini kita ambil ibrahnya. Nah, kita sampai perlu mengatur arus seperti ini karena tidak semua orang di lingkungan kita senang kepada kita. Tidak semua orang, tetangga kita, tidak semuanya senang kepada kita. Mungkin di antara mereka ada 1-2 orang yang berpenyakit hatinya. 1-2 orang ini yang bikin provokasi kesana kemari. Akhirnya orang yang tadinya baik dengan kita pun terpengaruh. Bisa saja itu terjadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ya, bagi kita yang berurusan dengan dakwah, benar-benar menerapkan apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kalau memang jalanan sempit, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya. Motornya diatur di mana, misalnya. Ya. Kalau misalnya lewat ke masyarakat, ya jangan asal lewat saja, sampaikan salam. Ya tapi salamnya nggak dijawab, percuma. Oh jangan begitu. Ya, jangan begitu. Antum memberi salam itu apa niatnya nunggu jawaban? Hah? Kita memberi salam ini niatkan dalam upaya untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Masalah dijawab atau tidak dijawab urusan berikutnya. Sekarang permasalahannya di dalam hidup berdakwah, di dalam hidup bermasyarakat, kita dituntut untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam bermasyarakat itu kita dituntut untuk berupaya mengenalkan sunnah-sunnah yang oleh masyarakat sunnah ini mayyitah, dimatikan. Kita berusaha untuk menghidupkannya, termasuk diantaranya sunnah di dalam memberi salam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afsus salam bainakum, tebarkan salam diantara kalian." Praktekkan itu. Lewat di gang, lorong, jangan motornya saja yang dikencangkan. Bila perlu gasnya dipelankan, suaranya yang dikeraskan. Assalamualaikum. Tebarkan salam kepada orang-orang itu. Jangan kita asal lewat seperti kereta api. Tebarkan salam. Syukur-syukur dibumbui dengan senyum. Walaupun yang kita beri salam, kita beri senyum, melotot, tidak masalah. Karena bukan itu yang kita niatkan. Yang kita niatkan bagaimana kita menghidupkan sunnah di tengah masyarakat. Mau dijawab atau tidak dijawab, tetap salam harus disebarkan, tetap salam harus disampaikan. Jangan nanti lantas, wah gak dijawab salamnya, udah percuma aja. Akhirnya tidak. Lah kalau seperti itu, kita lebih buruk dari mereka. Kenapa lebih buruk dari mereka? Kita sudah mengerti ilmu. Kita sudah berilmu, mengerti bagaimana semestinya menghidupkan sunnah. Kalau mereka tidak menjawab salam, karena memang mereka jahil. Tapi kalau kita sudah ta'lim, sudah mengerti, menebarkan salam ini adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kemudian tidak lantas Walaupun salam-salam kita tidak pernah dijawab, tetap kita memberi salam, tetap menyampaikan salam. Karena niat kita bukan menunggu jawabannya, niat kita adalah kecintaan kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menebarkan salam, untuk menebarkan salam. Ini satu bentuk contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat semacam keteladanan di dalam hidup bermasyarakat. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup bermasyarakat dicontohkan bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu diberi nasihat oleh Nabi, kalau engkau memasak, perbanyak kuahnya, kemudian bagikan kuah itu ke tetangga kalian. Ini bagian dari hidup bermasyarakat. Ini masalah-masalah seperti ini kadang-kadang kita lupa, lalai. Ada sunnah-sunnah yang di situ perlu dilakukan oleh kita di dalam rangka untuk menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang lebih baik dengan tetangga-tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Dzar, kan, perbanyak, tambah airnya, iya kan? Tambah. Ketika Abu Dzar memasak marok, ya, Nabi memerintahkan tambah apanya? Marok itu kan daging yang direbuskan gitu. Yang diperintahkan oleh Nabi tambah, tambah airnya, enggak tambah dagingnya. Kalau tambah dagingnya mahal. Tambah itu tambah airnya. Menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberatkan umatnya. Nambah air. Diperbanyak airnya. Kalau di Jawa betul, perbanyak airnya. Namanya soto, kan gak banyak dagingnya, airnya yang banyak. Soto itu ada soto dagingnya banyak, bukan soto namanya. Iya, yang namanya soto itu dagingnya suwir-suwir aja, airnya yang banyak, kuahnya. Tapi orang kan diberi kemudian satu mangkuk ini makanan, mana ada kemudian mangkuknya dilemparkan ke muka kita. Nah, ada orang sudah luluh hatinya. Ini luar biasa, ya, metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam luar biasa, ya. Sehingga orang-orang yang tadinya keras hatinya kepada kita, orang-orang yang tadinya membenci kita, ya, itu kemudian kita bisa kemudian apa, lunak, ya. Yang tadinya cemberut menghadapi kita berganti menjadi senyum menghadapi kita. Ini karena apa? Karena disentuh hatinya. Apa yang mereka bayangkan tentang diri kita ternyata pupus semua. Wah, ini kita menempati satu, ya, pindah rumah, kontrak rumah, karena salafin banyak jadi kontraktor. Ya. Ya, banyak jadi kontraktor. Tahun ini habis rumah ini, pindah lagi kontrak yang baru. Ya. Di tempat yang baru, sosialisasi lagi kita, mengenalkan lagi ke Pak RT, saya dan keluarga ini KTP-nya dan seterusnya. Begitu. Jangan sudah tinggal di daerah baru, diam saja. Masyarakat, wah, siapa ini? Ya, berjubah, berjenggot. Wah, musim teroris, jangan-jangan teroris, kan begitu. Ketika kita dicurigai seperti itu, kita jangan pasif, kita proaktif. Datangi Pak RT, ziarah ke Pak RT, kenalkan, saya namanya Fulan bin Fulan, ini KTP saya, ini fotokopinya, kalau ada apa-apa tolong sampaikan kepada saya. Saya mau menempati rumah di rumahnya Bapak Fulan, saya menjadi warga baru, mengenalkan diri, terbuka kita. Sehingga tidak kemudian menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat. Ya. Kalau kampung tersebut kerja bakti, ternyata kita berhalangan, kita datang ke Pak RT, maaf, ini kebetulan pagi hari Ahad ini saya ada jadwal taklim, saya tidak bisa kerja bakti. Ya. Mohon maaf ini Pak RT, saya cuma bisa ya, memberikan uang 50 juta. Kaya betul. Kaya betul. Ya tidak begitulah misalnya. Ini ada gorengan Pak RT, mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang kerja bakti. Saya mohon maaf, aduh, dengan sebetulnya saya ingin sekali kerja bakti. Cuma ya itu tadi, saya pas ada jadwal yang sudah jauh-jauh hari. Ya, saya harus hadir. Ini ada sekedar untuk ya apa, masyarakat, warga masyarakat di sinilah barangkali ada manfaatnya. Entah buah-buahan, entah gorengan, entah apa, kan begitu. Jadi ada bahasa-bahasa, ada cara-cara menyampaikan, mengkomunikasikan kepada masyarakat, sehingga orang lain melihat kita tidak curiga, orang lain melihat kita tidak berjubah, berjenggot, jenggotnya lebat, sangar banget. Misalnya. Ya. Sehingga orang kemudian ya menerima kehadiran kita itu ahlan wa sahlan. Ya. Tidak kemudian langsung dicurigai. Ya. Karena kita ternyata ya care, familiar. Ya. Menganggap kaum muslimin yang lainnya bersaudara. Kita memberikan perilaku-perilaku yang terpuji, termasuk diantaranya mengkomunikasikan dengan masyarakat yang ada. Ini dalam dakwah. Ini dalam tatanan bermasyarakat. Yang kadang-kadang hal-hal seperti ini ya, kita lupa. Yang kadang-kadang hal-hal seperti ini kita lalaikan, kita sepelekan. Padahal sedemikian besar pengaruhnya ke dalam dakwah. Termasuk diantaranya manakala kita dicela. Jangan mudah kita reaktif. Ini dengan masyarakat, dengan lingkungan kita saja sudah. Kalau kita reaktif, kalau kita tidak menggunakan komunikasi yang baik, tutur kata lisan yang baik, banyak di antara kita yang kemudian mundur. Satu contoh saja. Biasanya di lembaga pendidikan Salafin ini kan banyak suka timbul masalah-masalah. Ya namanya anak ada bermasalah atau apa. Ada pernah kejadian anaknya bermasalah. Wah, lantas. Sebetulnya bagi anak enggak terlalu bermasalah juga. Sebetulnya kalau kita pandai mengkomunikasikan, itu akan dikemas menjadi sebuah nasihat yang baik. Orang tuanya akan terima. Ya, ceritanya ada anak. Ini kelas Banat. Ada anak. Ya namanya anak, kan mungkin senang berhias, senang ini. Ya. Kemahatnya bawa perhiasan. Nah, sebetulnya kan kalau seorang pengajar melihat ini, ini enggak bagus. Ya. Bisa dinasehati anaknya. Masih belum juga, panggil orang tuanya. Kan begitu. Bahasanya juga bahasa yang santun. Ya. Bahasa yang santun. Bagaimana cara berbahasa yang baik, menyampaikan maksud tujuan kita, apa yang terpikir oleh kita dengan bahasa yang baik, mengemasnya bagaimana? Ini kan sebenarnya ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Kalau di pelatihan Umahat, Akhwat, besok itu ada istilahnya apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini untuk kalau ada anak didik bermasalah, bagaimana menanganinya. Bukan hanya itu saja, ada orang tua bermasalah juga bagaimana menanganinya. Kadang-kadang anak didiknya enggak bermasalah, orang tuanya bermasalah. Pernah satu ketika, ini anaknya berkelahi. Rupanya anaknya cerita. Ya namanya anak biasa kan, berkelahi rebutan sesuatu biasa. Terus rupanya salah satu anak bercerita ke orang tuanya. Besoknya orang tuanya marah, mencegat orang tua yang si anak yang berkelahi satunya lagi. Dicegat orang tuanya. Wah, langsung terjadi pertengkaran. Dilihat orang ini. Padahal anaknya sudah akur. Orang tuanya yang karena ini bertengkar, bermasalah. Lebih lama ini orang tuanya. Nah, yang seperti ini harus diselesaikan. Kita sebagai yang mengelola lembaga pendidikan harus menyelesaikan. Karena ini bahagian daripada proses pendidikan itu sendiri. Itu ada kejadian seperti itu. Ya. Atau ada lagi. Anaknya yang tadi bagi perlihatan, orang tuanya dipanggil, langsung dikonfrontir. Tidak dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang dikemas, akhirnya orang tuanya entah shock entah apa, sakit, diperiksakan ke dokter juga gak ada penyakitnya. Wah, ternyata memang traumatis diperlakukan oleh salah satu pengajarnya, pengajar dari anaknya yang maksudnya sih baik supaya anaknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau dibuat aturan oleh pihak pondok, tapi karena bentuk penyampaiannya yang menjadikan orang tersebut shock, kemudian sakit-sakitan, sampai akhirnya satu keluarga pindah dari kota tersebut karena menghindari kontak komunikasi dengan pengajarnya. Demikian besar pengaruhnya kepada dakwah. Ini artinya kasus-kasus seperti ini sebenarnya kalau kita tangani dengan baik, dengan sabar, dengan hikmah, dengan cara yang bijak, kan sebenarnya tidak perlu terjadi. Taib, okay, misalnya anak bermasalah, tapi kan orang tua bisa dilibatkan untuk menyelesaikan masalah anaknya. Jangan orang tuanya yang ikut diserang juga. Ini artinya menangani masalah, yaitu tadi, ya, menangani masalah menimbulkan masalah baru, bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Ini menangani masalah menimbulkan masalah yang baru. Karena apa? Karena orang tuanya juga ikut disalahkan. Seharusnya kan tidak, jangan disalahkan orang tua. Diajak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Di situ pentingnya komunikasi antara pengajar, antara kita sebagai orang yang terjun di dalam dakwah, dan banyak-banyak macam. Orang tua itu melihat mainannya rusak, langsung kritis, gimana ini sekolah mainan seperti ini masih dipakai juga. Nah, kan begitu. Kita gak usah kemudian bereaksi, misalnya cuma ngomong aja, kan begitu. Gak usah bereaksi itu. Ya tinggal kita tanazul sedikit. Iya memang bu, sebetulnya kami ingin mengganti ini, cuma masalahnya anggaran yang kami miliki masih kurang sedikit lagi. Oh, berapa itu kurangnya? Ya sekitar sekian ribu lah. Oh sudah, tutup, ayo beli yang baru. Nah, ini baru. Ya, ini baru. Begitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan sehingga ya berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ada masalah, tetapi menyelesaikan masalah semuanya jadi senang. Kita pihak sekolah juga senang, ya kan? Yang orang yang tadi ikut menyalahkan kita juga jadi senang karena aspirasinya dipenuhi oleh kita. Ya selama aspirasinya tidak menyelisih syariat, kita siap untuk mengabulkannya. Ini diantara hal-hal yang sebenarnya banyak ya, kasus-kasus bermula berawal dari sesuatu yang sebetulnya sepele. Tapi ketika kita menangani kasus-kasus tersebut ya, tidak sebagaimana mestinya, akhirnya kasus ini terus membesar, merebak. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, sudah memberikan contoh ya, melalui kisah misalnya tadi Arabi ya, kisah-kisah yang lainnya yang itu semua ya, bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya, untuk kemudian bisa kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kehidupan di kalangan salafiyin sendiri, kehidupan di lembaga pendidikan kita sendiri. Banyak hal-hal yang sebenarnya ya, bisa kita terapkan ya, hal-hal yang itu merupakan masalah bagi kita. Maka keutamaan lain diantaranya orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Yusuf 108 disebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah, ala basirah, atas dasar basirah ya, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, artinya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, fa qawluhu wa manittaba'ani 'athfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah. Kalimat wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku ini merupakan bentuk ataf, rangkaian atas dhamir yang terdapat di dalam penggalan kalimat ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, fa fiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam humud du'atu ila Allah taala. Di dalam ayat ini mengandung dalil petunjuk, sesungguhnya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itu adalah para dai ilallahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat di sini, anna atba'aku sallallahu alaihi wasallam hum du'atu ilallahi ta'ala. Ini perlu kita kasih pressing. Sesungguhnya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para da'i. Ya itu tadi, kita pakai jubah, pakai topi, yang berjenggot dikiranya ya, mungkin sudah syekh kan begitu ya. Nah, karena apa? Karena orang melihat dari sisi zahir lahirnya. Dan memang ya, selama kita mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus bahu membahu di dalam dakwah ini. Karena kita semua ini adalah da'i. Da'i minimal untuk istri dan anak kita. Kadang subhatnya, kan tidak semua salafiyin jadi ustaz. Betul, tidak semua salafiyin jadi ustaz. Ini subhat. Ketika ayo semua anak salafiyin masuk ke pondok. Loh, memangnya salafiyin semuanya harus jadi ustaz? Loh, siapa yang menyuruh jadi ustaz? Tidak semua salafin jadi ustaz, tapi semua salafin jadi da'i. Da'i minimal untuk istri dan anaknya. Istrinya agak malas-malas sholat, bangun-bangun, ayo sholat. Da'i bukan? Hah? Da'i bukan? Da'i mengajak kepada kebaikan. Jangan dianggap da'i ini, bangun, duduk. Innalhamdulillah, nahmadullah. Bukan hanya itu saja. Memangnya semua harus dengan pakai metode berceramah dengan di atas mimbar? Kan tidak semuanya harus dengan metode seperti itu. anak kita makan dengan tangan kiri, kemudian kita katakan, nak, makan dengan tangan kanan. Dai bukan kita? Dai. Karena dai ini tugasnya yad'una ilal khair. Kan begitu? Mereka menyeru kepada al khair. Yang tadinya makan dengan tangan kiri, ini bukan sesuatu yang baik. Kita serukan, makan pakai tangan kanan. Kan begitu? Tidak lantas kemudian anak kecil, oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak begitu. Ada metode-metode lain. Ya, metode-metode lain yang bisa kemudian kita terapkan. Tetapi esensi dari dakwah itu, esensi dari dakwah tersampaikan di situ. Ya. Dipindahkan makanannya, ditaruh di tangan kanan. Nah, makan pakai tangan kanan ya. Nah, sudah. Itu kita dai di situ. Menasehati anak kita yang masih kecil, membimbing dia yang masih kecil. Ya, ya tentu membimbingnya sesuai dengan tingkat akalnya, tingkat pemahamannya. Ini dai. Jadi salafin ini semuanya dai. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdussalam bin Barjas rahimahullah, semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai. Mereka adalah dai ila Allah. Minimal kita dai untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Nah kalau begitu kita harus mengerti agama. Iya, saya bilang harus bodoh. Harus mengerti. Lah bagaimana harus mengerti? Ya ta'lim. Ikuti pendidikan reguler ta'lim. Ya. Artinya pendidikan reguler, ta'lim reguler, ya ta'lim yang periodik, ada yang pekanan, ada yang sepekan berapa kali, ada yang sebulan sekali, mungkin model daurah, ada yang dan seterusnya. Intinya ta'lim, bekali diri kita dengan ulumuddin. Ini yang semestinya kita fahami bahwasanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah dai. Dai yang menyeru ke jalan Allah ala basirah. Atas dasar basirah, bukan atas dasar akal, bukan dasar atas hawa nafsu, bukan atas dasar mengikuti mayoritas masyarakat, bukan. Bukan atas dasar mengikuti tradisi nenek moyang, bukan. Tetapi ala basirah, atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Yang namanya ala basirah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Qaul Mufid, itu tidak semata-mata kita membekali diri kita dengan ulumuddin, ilmu-ilmu syar'i itu, tetapi kita termasuk di antaranya adalah mengenal, mengidentifikasi dai, mengidentifikasi mad'u, ya, orang yang akan kita dakwahi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita harus paham keadaan hal-hal mad'unya itu, keadaan mad'unya harus kita pahami. Apa dasarnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya termasuk ala basirah, artinya yaitu mengetahui keadaan mad'u, yaitu ketika sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahli kita." Sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut termasuk dari ahlul kitab. Atas dasar inilah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang da'i harus memahami keadaan orang yang didakwahi. Keadaan bagaimana? Ya macam-macam kalau kita tafsir, rinci, keadaan usianya. Uslub dakwah, cara dakwah, anak usia 4-5 tahun berbeda dengan anak usia sekolah dasar. anak usia sekolah dasar berbeda dengan anak yang sudah remaja 13, 14, 15 tahun. Anak yang remaja berbeda dengan bapak-bapak yang kita dakwahi yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Berbeda metodenya. Kan begitu. Latar belakangnya juga berbeda. Ini artinya kita memahami keadaan kondisi orang yang didakwahi. Keadaannya bagaimana? Sedang dalam keadaan lelahkah? Kan begitu. Kalau kita mau menasehat misalnya anak kita dalam keadaan lelah atau tidak? Mau menasehati istri, istri dalam keadaan lelah atau tidak? Begitu juga istri sebaliknya mau menasehati suami, suami baru pulang kerja atau tidak? Raut mukanya masih dalam keadaan tegang atau tidak? Kan harus dilihat. Jangan baru pulang kerja capek-capek langsung diberi nasihat, wah langsung, ah kau ini tidak tahu diri. Suami baru pulang kerja masih capek begini sudah diceramahi. Eh, nanti akhirnya terjadi penolakan. Kondisi keadaan mat'u diperhatikan. Sedang sehatkah? Sedang sakitkah? Sedang dalam keadaan bergembira, fresh, segar, ataukah dalam keadaan lelah dan seterusnya. Keadaan mat'u seperti itu dipahami. Sama seperti kita ngajar para santri. Jangan kemudian ada santri ngantuk terus kemudian ikhob berdiri. Tanya dulu kenapa kamu ngantuk, Nak? Tadi malam tidur jam berapa? Mesti ada masalah. Kecuali kalau setiap hari ngantuk terus, nah ini juga. Kalau satu ketika ada pelajaran terus dia ngantuk, mesti ada masalah. Malamnya kah atau kemarinnya atau apa sehingga dia hari ini ngantuk. Misalnya seperti itu. Sehingga kita lebih bisa memahami keadaan, situasi dari orang yang kita dakwahi. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada? Tidak ada? Ya. Pendidikan seks. Pendidikan seks sebenarnya bukan berarti seks dalam pengertian yang hanya terkait dengan masalah hubungan seperti suami istri. Seks dalam pengertian bahasa di sini adalah pendidikan yang menyangkut dengan keadaan jiwa laki-laki, jiwa perempuan. Di dalam Islam sudah diatur hal-hal yang seperti ini. Apa diantaranya? Larangan ikhtilat. Itu diantaranya. Karena muaranya apa? Muaranya kepada hubungan laki-perempuan. Dalam Islam sudah diatur bagaimana anak laki-laki misalnya diberi permainan, diberi pelatihan yang meningkatkan jiwa maskulinitasnya, jiwa maskulin, syaja'ah, keberanian dan lain sebagainya. Ya, Nabi SAW lewat di kalangan anak-anak muda yang sedang latihan memanah, kan begitu. Nabi SAW memberi semangat. Ya. Kan begitu. Nabi SAW memberi semangat. Nah, ini juga termasuk dalam bahagian untuk menumbuhkan jiwa maskulin, jiwa kelaki-lakiannya. Berkuda, makanya tadi siang kan saya anak singgung, menembak kan gitu. Itu diantaranya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa keberanian. Kalau di sini ada persewaan kuda, latih naik kuda. Ya. Tidak ada kuda, cari motor trail. Ya. Bisa anak-anak untuk ayo latihan motor trail. Jangan kebut-kebutan hanya bisa di jalanan. Ya. tapi di tempat-tempat yang memang itu sudah ditentukan. Demikian juga yang wanita, ya, mainannya misalnya, ya, mainan boneka, demikian juga wanita, ya, dididik bagaimana untuk apa namanya punya keahlian-keahlian yang itu di bidang kewanitaan. Ini bahagian daripada ya, pendidikan yang orang sekarang mengistilahkan dengan pendidikan gender. Iya, pendidikan gender. Ya, wanita dididik memang betul-betul supaya feminin, ya, tumbuh jiwa kewanitaannya, jiwa keibuannya, ya, jiwa keibuannya, ya, dan seterusnya. Di dalam Islam itu ditanamkan sejak dini, ya, ditanamkan sejak dini. Ya. Maka hal-hal seperti ini ya, perlu orang tua juga perlu mengetahui. Misalnya kalau belajar fikih, ya, masalah istilah jangan hanya membayangkan itu istilah mimpi basah begitu saja. Tapi bayangkanlah ketika kita memiliki anak laki-laki. Iya, memiliki anak laki-laki. Yang anak laki-laki tersebut tentu akan ya, mengalami ikhtilaf. Karena anak laki-laki kita normal. Apa yang harus kita siapkan? Lembaga pendidikan juga demikian. Apa yang harus disiapkan? Materi pelajaran apa yang harus sudah disiapkan? Ketika santri-santrinya sudah menginjak masa remaja. Ini karena terkait dengan materi kurikulum, materi pendidikan. Jangan sampai nanti sudah masuk masa remaja, betul-betul balik, sudah mimpi basah, ternyata masih belum bisa mandi. Cara mandi itu seperti apa? Nah, ini berbahaya. Jadi ketika kita mengetahui anak kita sudah tumbuh remaja, mulai ditanya, ya, mulai, kamu sudah bisa enggak mandi janabah seperti apa? Nah, itu harus ditanya. Belum tahu? Ya kita beri. Ya, kita beritahu. Begini caranya, begini menurut tuntunan sunnah Nabi SAW. Mungkin kalau dengan ayahnya malu. Ya mungkin dengan apa ustadznya atau pengajarnya atau yang lainnya. Bisa disampaikan. Apa tanda-tandanya orang balik? Itu semua termasuk dalam materi yang materi itu ya, disampaikan ketika anak ada tanda-tanda untuk menuju kepada baliknya itu. Ya. Ini termasuk diantaranya masalah pendidikan itu tadi. Pendidikan yang orang dulu menyatakan pendidikan seksual sekarang ya, istilah-istilah seperti itu ada ganti dengan pendidikan gender, pendidikan mempersiapkan kematangan kepribadian anak dan seterusnya. Karena perubahan-perubahan itu akan senantiasa ada. Begitu juga yang wanita, ibunya menyiapkan kepada anak wanita. Nanti tanda-tanda balik bagi wanita itu seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kadang-kadang anak remaja kalau tidak mengetahui cara mengatasinya, dia timbul kecemasan. Waduh, malam-malam mimpi basah. Bau apa ini? Kan begitu. Bau apa ini? Kok saya mimpi keluar terus bau begini? Apa ini? Itu harus ada pemberitahuan awal. Ada sosialisasi awal. Kalau nanti terjadi seperti ini, berarti kamu balik. Ya. Kamu mimpi dikejar harimau terus basah, nah ini berarti balik. Ya. Maka kalau iya kan? Harus dijelaskan. Maka kalau seperti ini, kamu tidurnya di masjid, kamu harus keluar. Jangan berdiam diri di masjid terus. Kamu mandi. Mandinya bagaimana? Mandinya seperti begini. Yang dituntunkan oleh Nabi SAW, mandinya seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini artinya kita mempersiapkan ya, anak-anak kita yang sudah menuju kepada usia remaja. diingatkan juga, kalau kamu sudah baligh berarti kamu sudah mukallaf, amalmu sudah dihitung, sudah dicatat, dosa, berbuat dosa, berbuat baik, kebaikan dicatat semuanya, ingat. Nah, dinasehati. Ini adalah pendidikan yang diajarkan di dalam Islam, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani orang-orang yang menginjak usia remaja. Saya mungkin sampai di sini, sudah jam 5. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.